Kamu adalah sebuah alasanku tetap ada di dunia. Kamu bukakan kesempatan aku bahagia kembali. Segala duka dan hilaf dalam kisah kasih yang kini terluka. Di pelukanmu ku merasa pantas untuk dicintai. Senyummu melarutkan rasa hati, redamkan sedih. Selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah, menaburkan bahagia, melukiskan segala kan menjadi nyata. Jika ini tadi hadir, dan datangkanlah senyummu. Percayalah cintaku, hanya kamu surga yang aku rindukan. Menaburkan bahagia, melukiskan.